Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-28 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang kebangkitan. Yang dimaksud dengan kebangkitan adalah dikembalikannya arwah kepada jasad sehingga manusia kembali hidup. Akan digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya dan terbuka kuburan manusia. Kemudian keluarlah semua manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup. Allah SWT berfirman, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, dan berkatalah manusia, mengapa bumi menjadi begini? Az-Zalzalah 1-3. Dan orang yang pertama kali akan terbuka kuburannya adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, Yuba'athu kullu abdin ala ma mata alaih. Akan dibangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan dia ketika meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan ihram, haji atau umrah, maka akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang yang memakan riba akan bangkit seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan, yaitu dalam keadaan sempoyongan. Allah SWT berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak bangkit dari kuburnya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan syaitan. Al-Baqarah 275. Inilah hari kebangkitan yang diingkari oleh orang-orang kafir dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Allah SWT berfirman, Za'ama alladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bahkan demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan. At-Taghabun ayat 7. Hari yang sangat sulit dan sangat berat. Pada hari itu, manusia akan menyesal, orang kafir menyesal karena tidak beriman, dan orang yang beriman menyesal karena tidak maksimal di dalam beramal di dunia. Semoga Allah SWT memberikan kita dan orang-orang yang kita cintai kemudahan di dalam menghadapi hari yang sangat besar ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.